أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فإخواني في الدين para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memudahkan kita di malam hari ini, kendati hujan Allah turunkan di malam ini, akan tetapi Allah masih menguatkan hati-hati kita, ditanamkan padanya kecintaan pada ilmu agama, yang semoga apa yang Allah tanamkan dalam hati kita terus tumbuh dengan kita menyiraminya hadir di majelis ilmu, yang semoga pula doa-doa para malaikat yang mereka hadir di majelis yang dibacakan padanya Al-Quran ataupun sunnah betul-betul menjadi sebab kebaikan bagi diri-diri kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam seputar hadis dalam salatu tatawwu yang dibawakan beliau Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram, yang kita akan mendengarkan sebagian hadis yang telah dibaca oleh anak-anak kita atau para tulab yang mereka duduk di ma'had ini menimba ilmu agama dalam rangka wujud jihad fi sabilillah. Maka kita akan mendengarkan bacaan dari mereka terkait dengan hadis sebagian dalam salat tatawwu. Maka man yahfad aw man hafidhul hadis falyaqra qa'iman. Tafadhalu. Yang hafal siapa hadisnya? Tafadhal. Tayyib. Sallallahu alaihi wasallam. قبل ظهري على عرض قبل ظهري barakallahu fikum ahsantum zadakumullahu ifton wa fahman wa istiqamatan ala dini. Barakallahu fikum, kita telah mendengar hadis yang dibacakan mengenai salat-salat rawatib. Datang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya salat rawatib 10 rakaat. Apa saja itu ya? Mana phone? Gak ada udah ya. Gak ada. Tayyib. Siapa? Mana? Indak ya Amar. Antum Amar bukan? Kayak Amar bukan. Mana Amar Jakarta? Hah? Indak. Salat sunnah rawatib dalam hadis Abdullah bin Umar 10 rakaat. Apa saja itu rinciannya ya Ammar? Coba Amar yang lain. Amar TMA mana? Tidak, Amar nah, ke. Apa saja itu? Dua rakaat sebelum subuh. Empat rakaat sebelum duhur dan dua rakaat setelahnya. Jadi berapa? Delapan. Sepuluh loh ya. Jadi delapan. Dua rakaat setelah maghrib jadi sepuluh. Sudah, sepuluh rakaat salat rawatib. Jadi 12 ya. Yang benar 10 atau 12? Latihan dong para klasik. Coba Amar yang lainnya. Mana Amar yang lainnya? Ndak. Ndak ya Amar. Nah. Dalam hadis Abdullah ibn Umar, salat sunnah rawatib ada 10 rakaat. Coba rinciannya. Tadi dua rakaat sebelum zuhur, terus dua rakaat setelahnya, terus empat, dua rakaat setelah maghrib enam, dua rakaat setelah isya, terus dua rakaat sebelum subuh, jadi berapa? 10, 6. Terus di sana ada hadis yang menerangkan 12 juga ya. 12 rakaat. Dari hadis siapa? Hadis siapa? Amar satunya lagi. Mana Amar yang lainnya? Banyak Amar di sini ya. Yang TM sudah selesai? Tersisa Amar atau tidak? Ada enggak Amar? Kita naik ke TMA. Mana Amar? Baik. Yang 12 apa saja? Enam. Apa? Setelah zuhur. Dua rakaat setelah maghrib. Setelah isya. Baik, barakallahu fikum. Jadi 12 rakaat. Nah sekarang mana dari riwayat ini yang benar? Ada Amar yang lain enggak? Selesai. Amarnya selesai. Sekarang Umar ya. Sekarang Umar. Tadi Amar, sekarang Umar. Mana yang namanya Umar? Kita urut dari TM. Coba Irfa Iyadah. Mana Umar? Tidak ya Umar. Antum Umar? Mana Umar? Tidak. Mana yang benar? Sholat rawatib itu 10 rakaat atau 12 rakaat? Yang lainnya, Umar yang lainnya. Mana Umar? Tayyib. Dak ya Umar. Belakang, Umar belakang. Ewal Faruk. Yang benar yang mana? Salat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat? Benar semua. Enggak ada yang salah. Kenapa benar semua sekarang? Umar yang lainnya, Hasan. Sekarang kenapa benar semua? Umar yang lainnya mana? Umar yang lain mana? Siapa? Mana? Antum Umar? Iya. Kenapa benar semua? Hah? Umar yang lain, ada lagi enggak? Hah? Ada enggak yang sini namanya Umar? Enggak ada. Sini sudah enggak ada. Yang sebelah sini ada enggak? Sepojok, ada enggak? Enggak ada, Umar. Thayyib. Umar, Amar, hah? Amir. Nah, sekarang Amir. Mana Amir? Mana Amir? Hah? Ya, kenapa benar duanya? Dua-duanya benar. 10 atau 12 rakaat salat rawatib keduanya benar. Kenapa kedua-duanya benar? Ada lagi Amir yang lain? Hah? Enggak ada Umar. Umar ada enggak Umar? Hah? Umar enggak ada. Khairan insyaallah. Amr, Umar, Amir, terus Umar enggak ada. Terus siapa lagi? Hah? Sudah khairan insyaallah. Sekarang para abah jatahnya. Nah, barangkali berat bagi antum. Hendak ya apa Fatir? Kenapa dua-duanya benar? Iya. Mau 12 benar. 10 benar. Loh, kenapa dua-duanya benar? Hah? Hendak ya. Satu lagi, Naam. Aina aba. Anak sudah cair, air enggak jelas, lihat antum itu enggak jelas. Abah Ibrahim. Ndak Abah Ibrahim. Ya, kata, ah? Kenapa ya, Ivan? Ah? Karena keduanya hadisnya sahih dan muhkam. Ya, sahih dan bisa diamalkan. Nah, ini berarti berbeda kalau begitu. Karena duanya ya patokan benar salah karena yang dicontohkan oleh Rasul. Berarti ini ada perbedaan. Ya. Khilaf, Naam. Namanya khilaf apa ya Aba Ilyas? Khilaf apa ini? Sebentar lagi, Abu Hafsa mana? Salim. Enggak ada. Abu Fatur. Abu Fatur mana Abu Fatur? Enggak kelihatan. Ada di pojok Abu Fatur. Hah? Wallahu a'lam. Aba Ismail. Ya. Barofi. Aba Said. Hah? Khilaf apa? Barakallahu. Khilaf tanawwu. Dan ini yang dibolehkan. Yani Nabi SAW mempraktekkan dan memberikan contoh dalam amalan dengan beberapa cara. Maka ini namanya khilaf tanawwu. Hadisnya sahih, muhkam. Naam. Boleh diamalkan dua-duanya. Karena ini khilafnya tanawwu. Naam. Tidak semua khilaf boleh diterapkan, nah, diamalkan. Namun yang diantara yang boleh khilaf tanawwu. Nah, ini bagaimana sikap kita dikala mendapatkan khilaf-khilaf tanawwu? Hendak ya Abah Yahya. Mengamalkan dua-duanya. Kadangkala ini, kadangkala ini, demikian aran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadang beramal dengan ini, kadang beramal dengan ini. Apa faedahnya? Syahrun. Hah? Ndak syahr? Syahrul ya. Apa faedahnya? Ami syahrul. Ini jatahnya para abah karena mulai pemahaman ya. Belap santai ya, sudah santri santai sekarang ya. Baik. Nah, itulah Habib Ibrahim. Sudah sampingnya Habib Ibrahim siapa? Samping kanannya Habib Ibrahim. Anak enggak lihat. Benda kesat, farakoid. Kenapa? Boleh diamalkan kadang ini apa hikmahnya? Ya, karena ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah. Nah, supaya kita bisa menghidupkan sunnah kadangkala ini, kadangkala ini. Nah, bukan karena plin-plan, namun dalam rangka ihya us-sunnah. Ya. Terus hikmah yang lainnya, indak ya Abah Salma. Lalu Abu Salman, Abu Salman ada enggak Abah Salman? Abu Salman ada enggak maksud? Kosong. Abah Maryam, Amifian ada enggak? Kosong. Ada enggak Amifian? Mana? Ah, Indak. Hah? Menghidupkan sunnah, ihya us-sunnah. Hasan. Terus yang lainnya kenapa? Dalam rangka apa juga? Dalam rangka apa? Meninggalkan ta'assub yang salah. Nah, meninggalkan ta'assub yang salah. Karena dua-duanya boleh. Pokoknya kalau enggak ini salah, kalau enggak ini salah, tidak. Dua-duanya dihidupkan, dua-duanya diamalkan dalam rangka supaya kita mengikis sikap tanassub dalam hati kita. Nah, ini namanya ta'assub a'ma, ya, ta'assub buta, ya, fanatik buta. Ini harus dikikis. Termasuk kadangkala kita mematok sesuatu yang tidak harus dipatok. Misalnya santri mandi pokoknya enggak kamar mandi ini saya enggak mau. Lah kenapa? Semuanya boleh kok. Lah itu nanti antum terbiasa begitu, naudzubillah. Kalau sampai tumbuh badannya sifat ta'assub, nah, akhirnya kalau enggak ini enggak, nah mana yang boleh, yang syariat menetapkan seperti ini tadi. Nah, ini bahaya seperti ini. Nah, para kalafik. Sampai-sampai para ulama ketika ada riwayat-riwayat yang tanawu'at, Rasulullah mencontohkan dengan bermacam-macam tata cara diarahkan diamalkan kadang ini, kadang itu. Nah, kadang ini, kadang itu. Barakallahu fikum. Tayib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, hadis selanjutnya. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanah wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang, shalla arba'an qabla al-'ashri, yang dia itu sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau serta Imam Ibnu Khuzaimah dan beliau mensahihkannya. Na barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini secara dalalah mantuknya bahwasanya Allah merahmati seorang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Maka barakallahu fikum, sebagian ulama istadalla ba'dul fuqaha bihadzal hadits ala istihbab tatawwu' bi arba'i qabla al-'ashr. Naam. Sebagian ulama atau fuqaha berdalil dengan hadis ini disunahkan salat 4 rakaat sebelum asar. Naam. Akan tetapi barakallahu fikum, yang lainnya menyatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadis ini ternyata dhaif. Karena hadisnya dhaif. Naam barakallahu fikum. Kenapa dhaifnya? Naam. Karena di sana ada rawi. Ya. Kita bacakan sebab dhaifnya supaya sedikit memahamkan. Naam. Yakni diterangkan oleh para ulama fi isnadihi Muhammad ibni Muslim ibnu Mihran. Ada rawi bernama Muhammad bin Muslim bin Mihran. Naam. Ini barakallahu fikum. Muhammad bin Muslim bin Mihran. Ini kalau kita buka kitab-kitab perjalanan para ulama, di sana didapatkan bagaimana komentar para a'imah terhadap beliau Muhammad bin Muslim bin Mihran. Qala fihi Daruqutni wa Ibnu Ma'in, berkata al-Imam Daruqutni dan Imam Ibnu Ma'in. Ini Imam Jarh wa Ta'dil. Mereka ditanya, bagaimana Muhammad bin Muslim bin Mihran? Qala, mereka mengatakan la ba'sa bihi. Apa artinya la ba'sa bihi? Hah? Tidak mengapa. Bagi peneliti hadis, kalau sudah yang berbicara la ba'sa bihi ko Ibnu Ma'in, maknanya jarh syadid, parah sudah. Namun halnya lu sawo enggak apa-apa, ya. Nah, kalau yang bicara selain beliau, oh maknanya la ba'sa bihi rawi hasan. Ya, nah. Sehingga di sini kita harus memahami bagaimana bahasa para ulama, siapa yang mengucapkan, kadangkala yang dimaui berbeda. Nah, ini barakallahu fikum. Naam. Ternyata begitu indah kalau belajar mustalah itu. Naam. Orang terdorong untuk berhati-hati. Naam. Wa qala fihi Abu Zur'ah wahin. Imam Abu Zur'ah mengatakan wahin, lemah. Walayyanahu Ibnu Mahdi. Imam Ibnu Mahdi mengatakan layyanah, layyin. Terlalu lembek. Nah, demikian ya. Qala al-Fallas, Imam al-Fallas mengatakan rawa anhu Abu Dawud wa Thayalisi manakir. Abu Dawud wa Thayalisi meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari siapa? Dari Muhammad ibn Muslim ibn Mihran dan yang lainnya. Yang jelas hadis ini dengan kondisi yang demikian, maka barakallahu fikum, adalah hadisnya dhaif. Naam. Hadisnya dhaif sehingga yang rajih wallahu alam bisawab. Naam. Di sana tidak disunahkan untuk kita mengkaitkan sholat sebelum asar 4 rakaat. Naam. Sholat sebelum asar, sholat rawatib sebelum asar boleh atau tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Namun mengkaitkan 4 rakaat maka tidak. Kenapa? Karena dasar hadisnya lemah. Dengan dasar apa engkau membolehkan? Karena keumuman hadis yaitu baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua azan itu ada sholat. Apa azan? Azan dan iqamah. Berarti seandainya sudah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selesai, kita sholat dua rakaat qoblal asri boleh? Boleh, karena keumuman hadis ini. Sebelum Isya boleh? Boleh, keumuman hadis ini. Sebelum maghrib ada hadis khusus tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Sebelum asar 4 rakaat hadisnya dhaif sehingga yang dibolehkan berapa? 2 rakaat. Nah, yang disunahkan 2 rakaat. Nah, ini namun bukan muakkadah. Namun bukan muakkadah. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini sehingga kalau ditanya, nah, kan ada hadisnya dalam Bulughul Maram dibawakan oleh Al-Imam Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Naam. Al-Imam Ibnu Hajar sani' beliau dalam Bulughul Maram membawakan semua hadis-hadis yang masyhurah yang dijadikan kadangkala pijakan oleh para fuqaha. Nah, beliau di sini seorang alim hakim, ya, yang ingin meluruskan. Beliau mazhabnya Syafi'i, namun tidak taklid kepada mazhab Syafi'i. Beliau ahlul hadis, nah, muhaqqiq. Nah, beliau ingin meluruskan dengan cara hikmah. Ini loh hadisnya. Benar, ada pendapat seperti itu, namun hadisnya dhaif. Kewajiban kita beramal dengan hadis yang sahih. Nah, demikian. Nah, dan inilah sya'annya para thullabul ilmi, hendaknya mulai latih memasukkan waktu menghafal hadis-hadis dalam apa namanya kitab-kitab para ulama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya hadis yang menerangkan bahwasanya rahil mallahu mar'an shalla qabla al-ashri arba'an, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi, ini hadisnya apa? Dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya ada Muhammad bin Muslim bin Mihran, yang ini dikatakan para ulama rawi yang dhaif. Nah, rawi yang dhaif. Mereka tidak mengatakan dhaif. Ya, rawinya dhaif tidak, mengatakan apa? La ba'sa bihi, ya. Apakah semua rawi yang dikatakan la ba'sa bihi dhaif? Jawabannya tidak. Siapa yang mengucapkan? Ya. Kalau Ibnu Ma'in Daruqutni la ba'sa bihi. Oh, sudah jarah ini. Namun kalau yang lainnya, misalnya yang mengatakan adalah Ibnu Hibban apa la ba'sa bihi? Oh, Hasan. Riwayatnya Hasan. Loh. Ya sudah, nanti dalam pembahasan ilmu ilmu hadis. Nah, ini siapa yang mengucapkan? Nah, ini sehingga barakallahu fikum, artinya itulah istilah yang indah dalam ilmu mustalah jarh wa ta'dil terkhusus, sehingga barakallahu fikum, maksud kita jangan bermudah-mudahan kita. Nah, ini barakallahu fikum. Khairan insyaallah, ini kita berhenti dalam hadis ini dan kita kembali pada kitab yang lainnya, yakni kitab barakallahu fikum atau banyak hadisnya tauhid. Yang ramai di mana ya? Suara anak. Tolong ada yang anu perhatian pada anak-anak. Suara ramai sana. Tauhid barakallahu fikum, kita lanjutkan pada kitab apa namanya? Kitab Minhajus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa yukrahu, dan dimakruhkan. Wahid poin 1 al-iltifatu fi shalah. Li'anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah faqal huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, rawahu al-Bukhari. Di sini barakallahu fikum, al-Imam As-Sa'di rahimahullah setelah selesai menerangkan perkara-perkara yang membatalkan salat, kemudian beliau menerangkan perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Makruh adalah hukum taklifiyah. Paham? Di mana para ulama mereka mengistilahkan hukum itu ada 5: wajib, sunnah, muharram, makruh, dan mubah. Paham? Kalau rukun dan syarat sudah lewat, yakni perkara yang harus ada pada ibadah. Hanya saja syarat harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Adapun rukun, inilah yang dibangun di atasnya ibadah. Di mana selain rukun dan syarat tersebut ada kewajiban, ada hal yang disunahkan, ada hal yang diharamkan, ada hal yang dimakruhkan, dan ada hal yang dibolehkan. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang harus. Ma'amara bihi syari' amran jaziman, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang pasti dan harus, maka dihukumi wajib. Bentuk wajibnya kadangkala diperintah dengan keharusan, sehingga para ulama mengatakan, oh ini wajib. Kadangkala diancam orang yang meninggalkannya dengan dosa, oh berarti wajib. Oleh karena itu sebagian fuqaha mengatakan hukum wajib adalah yusabu fa'iluhu wa yu'a wa yastahiqul iqab tarikuhu. Orang yang melakukannya diberi pahala, orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan azab. Ini mendapatkan dosa karena ada ancaman. Nah, itu para ulama demikian. Atau melihat ekspresi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau marah ketika melihat orang yang melakukannya. Oh, berarti perintah ketika dilakukan beliau marah. Oh, berarti ini wajib. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, sunnah. Adapun sunnah, ma amara bihi syari' amran ghairu jazim, yaitu sesuatu yang diperintahkan juga oleh syariat, namun perintahnya tidak harus sekedar anjuran. Seandainya antum begini akan lebih baik. Nah, hanya sekedar irsyad, arahan. Hanya sekedar apa? Pujian bagi orang yang melakukannya. Hanya sekedar disebutkan pahala-pahala tanpa diiringi dengan ancaman dosa. Maka ini dihukumi sunnah. Allah mencintainya, seterusnya dihukumi sunnah. Karena Allah memerintahkan. Yang ketiga, barakallahu fikum, yakni muharram, diharamkan. Pak, diterangkan para ulama usul, manaha anhu syari' nahyun jazim. Naam. Yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang harus ditinggalkan. Dengan larangan yang harus ditinggalkan. Dilarang, lah maka ini adalah hukumnya muharram. Ya, hukumnya muharram. Yang kadangkala para ulama menyatakan ini haram dengan sebab diperintah dengan perintah yang harus. Kadangkala karena ditetapkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, kadangkala menimbulkan kebencian yang sangat dari Allah dan Nabi tatkala mereka melanggarnya. Maka ini muharram. Nah, ini barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah makruh atau yukroh. Makruh kalau secara bahasa yang dibenci, ya, makruh. Nah, dibenci maksudnya dibenci bagaimana? Yaitu manaha anhu syari', sesuatu yang dilarang oleh syariat namun bukan dengan larangan yang harus ditinggalkan. Ini menurut ulama usul. Illa anna, hanya saja bahwasanya mutaqaddimun atau mutaqaddimin, para ulama pendahulu, al-imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka kalau mengatakan makruh, yang dimaui adalah haram. Paham? Istilahnya, nah, siapa yang mengucapkan sekarang makruh, oh itu makruh saja. Makruh siapa? Ya. Makruhnya menurut ulama mutaqaddimin maknanya haram, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan haram. Nah, di dalam Al-Qur'an ketika kita dilarang dari minum khamar, dari berzina, dari membunuh jiwa yang Allah haramkan, apa? Maka katakan kana sayyuhu makruha, adalah perbuatan tersebut kejelekannya makruha, dibenci, maksudnya diharamkan. Nah, ini dalam surat Al-Isra. Nah, sehingga di sini makruh sesuatu yang dilarang. Hanya saja dalam istilah muhakkikin ulama usul, ini yang tidak dilarang dengan larangan yang harus ditinggalkan. Adapun mubah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak dengan larangan. Nah, di sini berarti wa yukrohu, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, yang dimaui perkara-perkara, yaitu yang dilarang dalam sholat namun tidak sampai menjadikan dia berdosa, tidak menjadikan dia berdosa dan sholatnya tetap sah selama tidak sampai derajat yang berlebihan nanti. Nah, maka disebutkan diantaranya, yang pertama iltifat fi sholat, dia itu melirik dalam sholat, melirik atau menoleh. Nah, kata anak kita, nah sudah ya, lingak linguk ya ini. Kenapa liana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuila? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang menoleh, melirik dalam sholat. Nah, maka beliau mengatakan huwaktilasun yaktalihu syaiton, itu sambaran yang mana syaiton menyambar konsentrasi hamba dari sholatnya. Nah, jadi tiba-tiba apa itu, nah kadang begitu ya. Nah ini syaitan yang mengganggu. Naam, ikhtilas. Apakah batal sholatnya? Jawabannya tidak. Naam. Kapan menjadi batal sholatnya? Tatkala dia memutarkan dengan seluruh badannya, bukan karena hajah ataupun udur. Naam. Dia langsung ngadep kidul misalnya di sini. Batal enggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena berpaling dari kiblat dengan seluruh badannya. Nah, ini barakallahu fikum. Kalau ini makruh hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua. Naam. Yukrahul abas. Dimakruhkan al-abas, bermain yang sia-sia. Bermain yang sia-sia sambil bermain benik kancing baju. Naam. Sambil bermain tangan, mungkin anak-anak kadang demikian. Nah, ini semuanya makruh. Illa kecuali kalau dia yaksuru wa yatawalli, yaitu adalah banyak dan terus berkesinambungan. Dari awal Allahu Akbar, main benik terus tangannya, ya. Ini akhirnya apa? Dia masuknya dalam harokah kasir. Ya, harokah yang kasir, gerakan yang banyak. Sehingga batalnya dengan sebab gerakan banyak. Nah, kalau dia sekedar mainan sesaat, maka ini makruh. Nah, barakallahu fikum. Salasah yang ketiga, wad'ul yadi alal khasirah. Nah, ini. Alal khasirah. Meletakkan tangan di atas khasirah, di atas khasirah ini pinggang. Allahu Akbar. Ya, ini khasirah ya. Atau begini. Nah, ini enggak boleh ya. Ini keterangan pertama. Yang kedua, yaitu wa huwa wad'u al-yad ala jambihil ayman aw aisar. Naam. Dia meletakkan tangan di sebelah kanan atau kiri. Nah, ini makruh malah hukumnya. Bagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dalam riwayat Ahmad, wa kana yad'aha ala sadriha, yaitu beliau meletakkan tangannya di atas dadanya. Nah, walaupun riwayat ini sebagian menyatakan mutakallam fi, namun itu akrab, lebih dekat. Nah, beliau meletakkan tangannya di atas dada. Nah, bukan di atas dada, ini dada berarti di sini, bukan ya. Ya, ini kan di atas dada ya. Ala ya, gini sudah. Ala ini sudah. Ini di atas dada. Coba antum tidur. Nah, di atas dada enggak? Di atas dada. Nah, ini ya. Baca bahasa Indonesia. Disunahkan meletakkan kedua tangan kanan di atas kiri di atas dadanya. Oh, berarti telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri di atas dada. Mana dadanya? Di atasnya mana? Ya, ini. Ditanya, kok bisa? Iya, ini bukunya. Lah, coba kita kembali ke kitab-kitab para ulama bahasa Arab, bagaimana, apakah ala itu mengharuskan tadi? Nah, ini sudah ala di sini, ya. Jadi bukan di atas maknanya. Nah, kadang itu kadang ada ikhwan yang sudah, ya, ini enggak demikian ya. Bahkan para ulama mereka meletakkan ada yang ala suratihi atau ala sini zakihi, ada yang atas sodrihi. Nah, demikian di sana yang jelas barakallahu fikum, karena riwayatnya berbeda-beda. Naam, barakallahu fikum. Nah, di sini kapan yang dimakruhkan? Wad'ul yad 'alal khasirah, meletakkan tangan di atas pinggang. Ya, ke atas pinggang rusuk sini. Nah, pinggangnya ini. Wa tasybikul asabi', ya, tasybiku asabi'ihi. Tasybik asabi'ihi, ya kayak itu tasybik, ya. Tasybik. Nah, ini. Yani nah Rasulullah sallallahu alaihi tasybik walayanha anil farqaah, ya. Jadi ada tasybik, ada farqaah. Apa itu farqaah? Ya, lawannya tasybik. Kalau tasybik begini, farqaah ya sudah, farqaah ini. Farqaah. Naam. Jadi ini tasybik, ini farqaah. Naam. Jadi tasybik demikian, ini dilarang ketika sholat. Naam. Para ulama terjadi khilaf di sana. Apakah setelah sholat atau sebelum sholat dilarang? Sebagian mengatakan kalau sebelum sholat sedang menunggu dilarang. Karena di sana datang ketika menunggu sholat, naha anit tasbik wa yajuzul farqa'ah. Melarang dari tasbik, membolehkan apa? Farqa'ah. Apa farqa'ah? Ya, ada mutasbik kita gini. Ya. Duduk gini nah enggak apa-apa ya. Gini enggak apa-apa. Namun ini atau begini enggak apa-apa ya. Namun tasbik lah ini yang dilarang. Naam. Di sana nanti dalam kitab ada bal musi fi shalah. Naam. Ila shalah itu ada berjalan menuju salat karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Dakwah Salafiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, disebutkan di sana larangan dari tasbik ketika di masjid secara umum. Naam. Sebagian membawakan itu sebelum sholat. Kalau setelah sholat tidak mengapa. Namun wallah alam bisawab yang lebih dekat ketika sholat. Ketika sholat. Nah ini dilarang tasbik. Apa tasbik? Apa ya Amar? Hah? Ya coba beradab. Coba duduknya pada beradab ya. Beradab antum tullabul ilm. Iringi dengan adab. Nah, karena ilmu itu agung. Nah barakallahu fikum. Wa far'aqat wa farqa'atuha. Naam. Di sini juga farqa'ah ini juga dimakruhkan. Farqa'ah itu ya ketika kita tanya ini farqa'ah apa? Ternyata ya ada mutasybik. Kalau tasbik begini farqa'ah berarti nah tidak tasbik lah ini. Namun yang benar farqa'ah itu dibolehkan. Naam. Wa yajlisa fiha muq'iyan ka'il kalb. Nah, dan untuk duduk dalam sholat dengan duduk ik'a. Duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Bagaimana bentuk ik'anya anjing? Disebutkan dalam poin kelima ta'liq yang ada pada cetakan kami. Qala al-ik'a lahu tafsiron. Ik'a itu ada dua tafsir. Ik'a yang dibolehkan dan ik'a yang dilarang dalam sholat. Nah, yang pertama ilsaqu ilyataini bil ard wa nasbi saqaini wa wad'ul yadaini 'alal ardi. Yang pertama yaitu ilsaqu ilyataini bil ardi, menempelkan pantatnya ke tanah, ke lantai ya, pantatnya ke lantai. Kemudian wa nasbu saqaihi, ini saknya apa namanya, betisnya ditegakkan ya. Kemudian wawad'ul yadaini 'alal ardi, dan meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Duduk, berdiri, ya ini ditegakkan saknya. Ini apa? Kaki ya. Ini betis, ini paha ya. Berarti betisnya diangkat. Nah, terus duduk di atas punggung. Nah. Kayak anjing enggak jadinya. Nah, itu ya. Paham ini ya, tangannya di ya, ini yang dilarang. Nah, sebagian ini demikian. Hada makruhun inda amatil fuqaha. Maka yang seperti ini makruh. Dimakruhkan menurut yakni keumuman fuqaha. Wa indal malikiyah haram. Menurut malikiyah haram. Lakin la tabtulu bihi shalah, akan tapi tidak membatalkan salat. Itu ini yang pertama demikian, atau mereka menegakkan saknya yaitu dengan cara nanti, atau ini ika yang kedua. Wasani yaitu yang kedua, ika yang dibolehkan. An yadha'a ilyatahu ala aqibaihi, meletakkan pantatnya di atas dua tumitnya. Tumitnya dirapatkan ya, duduk di sini pantatnya. Kalau iftirosh entar mana, kiri di gini kan, duduk di atas kaki kiri kanannya tegak ya. Ini iftirosh. Kalau tawarruk duduk di atas pantat ininya menjulur ya. Kalau ik'a tumitnya ditegakkan, duduk di atas tumit. Paham ini ya? Yaitu apa? An yadha'a ilyatahu ala aqibai. Naam. Ala uqbaihi, yaitu di atas dua tumitnya. Wa yada'u yadaihi 'alal ardi, dan meletakkan kedua tangannya di atas bumi. Naam. Huwa makruhun indal jumhur, ini adalah di sini dimakruhkan menurut jumhur. Naam. Wa yara Syafi'iyyah annahu bihadzal kaifiyah baina sajdataini sunnah. Naam. Namun Syafi'iyyah mereka memandang cara seperti ini ketika diantara dua sujud hukumnya sunnah. 6. Wa naqala anil Ahmad an Ahmad annahu qala la af'aluhu wa la a'yabu man fa'alahu. Aku tidak melakukan namun aku tidak mencela orang yang melakukannya. Wa qala al Abadilah kanu yaf'aluna. Dan mereka mengatakan, beliau mengatakan al Abadilah, yaitu Abdullah di sana, Abadilah, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya yang bernama Abdullah, ulama yang bernama Abdullah ini, mereka melakukan hal tersebut. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang cara kedua. Sebagian mengatakan boleh kalau tangannya tidak nempel ke tanah. Tahu kalau Ika yang duduk sini, duduk di sini, di tuh tumit, maka ini kalau tangannya di atas paha itu boleh. Kalau tangannya di atas tanah, nah ini yang dimakruhkan. Nah, ini dua ini. Ika yang kedua terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang diletakkan di atas tangan, di atas paha, maka ini bahkan Syafi'iyah mengatakan ini sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, adapun jumhur menyatakan kalau di atas tanah maka ini makruh. Ya, sudah paham? Oh sudah. Misalnya antum qadarullah masyafa'al harus sholat dengan menggunakan sepatu, ya, sepatunya sepatu kaku, ya, kira-kira bagaimana? Sudahlah ini. Nah, boleh enggak? Boleh, namun tidak dilakukan ketika tasyahud, duduk di antara dua sujud. Kalau tasyahud ya dosakan iftirash, nah, atau tawarruk. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini hal yang barakallahu fikum dimakruhkan dalam sholat dan kita akan masuk pada pembahasan yang lainnya insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Nah, tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. أشهد أن لا